Mungkin saat ini ku akan melepas masa lajangku. Kan ku persunting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Mempersiapkan hatiku melangkah.